Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa dhahaba ba'dun nasi ila anna qawlahu ta'ala fi hadzal haditsil qudsi ataituhu harwalatan yuradu bihi sur'atu qabulillahi ta'ala wa iqbaluhu ala 'abdihi al-mutaqarribi ilaihi al-mutawajjihi biqalbihi wa jawarihihi wa anna mujazatallahi lil 'amil lahu akmala min 'amalil 'amil wa ilalu ma dhahaba ilahi bi anna Allah ta'ala qala fil haditsi wa man atani yamshi wa minal ma'lumi annal mutaqarriba ilallahi azza wa jal atalibu lil wusuli ilahi la yataqarrabu wa yatlubul wusula ilallahi ta'ala bil masyiyi faqat bal taratan yakunu bil masyiyi kasairi ilal masajid wa masyairil haji wal jihadi fi sabilillah wa nahwiha wa taratan biruku'i wa sujudi wa nahwihima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin li yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwah sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk ke batin dari kitab ini di halaman berbeda ya, pembahasan yang sangat penting, kembali ada menghimbau bagi jemaah Thoriq ya, atau DKM-nya, untuk menghimbau jemaahnya agar belajar akidah lebih porsi lebih besar lagi ya. Sampai anda simpulkan bagaimana caranya membubarkan jemaah Thoriq yang sedang berkumpul di masjid. Caranya bikin kajian qawaidul muslah pada keluar. Ya. Yeah. Ya mungkin di grup WhatsApp antum pada bilang tauhid, tauhid, akidah. Ya. Yeah. Dan hendaknya siapapun yang memiliki peran dan nama di masjid ini didengar kalimatnya oleh jemaah untuk betul-betul memberikan masukan dan motivasi untuk jemaah agar betul-betul mempelajari akidah lebih serius lagi. Belakangan kan kita lihat ikhwah, di antara penyimpangan manhaj sampai masjid mau dijadikan tempat apa? Hiburan dan musikal dan semisalnya. Ini berawal dari akidah dan manhaj yang menyimpang dan masih banyak yang membelanya. Itu dikatakan oleh sebagian orang syubhatnya halus sekali Ustaz, misalnya kita bilang syubhat tidak halus, yang ini syubhatnya itu ini terang-terangan keburukan ya, tapi karena banyaknya orang bermaksiat dan juga minimnya perbendaharaan pelajaran yang lebih mapan, kalau kita hanya belajar kulit terus ya, untuk dalamnya kita enggak kuat dan tidak berkenan karena merasa berat atau ustadznya terasa galak dan seterusnya. Wallahi ikhwan, alasan-alasan seperti ini kita bilang hilah syaitaniyah. Itu alasan syaitaniyah, bisikan syaitan semua itu. Tapi orang-orang menuruti bisikan-bisikan ini. Kadang kita ustadznya terlalu tegas, ustadznya terlalu galak. Kalau memang begitu, antum jangan hadiri kajian Ustadz Yazid kalau gitu. Ini adalah alasan saja. Ustaznya kegalakan, ketegasan. Bilang aja belum siap antum untuk mempelajari akidah. Itu sebagian dari ikhwan. Baik di Thoriq atau di yang lainnya. Banyak. Banyak yang beralasan hal ini, hal itu. Sebenarnya memang kalbunya belum mengacu ke sana. Padahal hal-hal seperti ini ikhwan, di antara al-qa'id al-muthla. Rasulullah SAW dahulu ketika di periode Mekah, antara hak dan batil itu sangat jelas. Dua kubu saja, muslim dan kafir. Khalas, muslim dan kafir. Tapi seiring Islam ini masih makin menua, kemudian periode Madinah, ada orang-orang munafik. Maka urusan enggak sesimpel dengan urusan kafir dan muslim. Enggak sesimpel itu. Syubhat bertebaran kemudian. Musailamah al-Kadzab dan lain-lainnya kemudian mengatakan sesuatu yang meracuni kalbu sebagian dari orang. Syubhat sudah mulai terlampirkan di tubuh umat ketika itu. Di periode Madinah. Makin kemari tentu makin banyak racunnya. Berarti kita makin kemari itu makin banyak distorsi dan syubhat. Dan untuk menangkalnya itu enggak bisa kita hanya mengandalkan sesuai manhaj salaf, sesuai Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman manhaj salaf. Kalau kita hanya bicara slogan, semua orang bisa bicara slogan. Ikhwanul Muslimin mereka punya slogan, Jamaah Tabligh mereka punya slogan, serumah semuanya punya slogan. Tetapi mana realisasi dari slogan yang betul-betul memurnikan Islam sesuai dengan pemahaman salafus saleh? Itu tidak bisa kita mendapatkan ilham dan wahyu ilmu laduni begitu saja tanpa belajar ikhwan. Maka hendaknya siapapun yang memiliki nama di suatu tempat dan kalamnya didengar, maka hendaknya dia atau beliau atau siapapun berbicara dan memotivasi kaum muslimin yang sudah ngaji alhamdulillah, yang harusnya hatinya lebih terketuk lagi untuk mempelajari akidah itu lebih dalam lagi. Terutama ikhwan, kalau akhwat itu diajari oleh suami-suami mereka, tapi ikhwan laki-laki harus memiliki akidah yang sulut, yang betul-betul kokoh kuat, agar ketika mendapatkan suatu syubhat dia tidak hanyut dengannya hanya karena apa? Hanya karena jahil akannya. Sebagian dari ikhwan di sini dahulu memuja ustaz-ustaz yang bersyubhat, memuja ustaz-ustaz bersyubhat dan membelanya, ya kan? Kemudian ketika diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah lebih detail, akhirnya terbuka semuanya. Dan di antara kita mungkin alhamdulillah salat berjamaah bersof-sof, masya Allah. Salat berjamaah bersof-sof. Kelihatan kita seragam, berjenggot, pecinya sama, celana cingkrang dan seterusnya. Tetapi ketika misalnya masalah-masalah akidah, akadiyah yang lebih ke batin, yaitu lebih betul-betul mendalami, kemudian diacuhkan sama sekali, merasa bahwasanya itu hanyalah untuk orang-orang khusus, itu rekan-rekan yang rajin aja. Wallah ya ikhwan, kalau seandainya akidah ini lebih detail hanya untuk ikhwan yang rajin, maka untuk apa antum kemudian pada menisbatkan ke manhaj salaf? Sementara syubhat sekarang itu bukan hanya orang-orang sekitar kita, semua orang melampirkan syubhat di semua media sosial. Yang mana kita tidak bisa menjawabnya kecuali hanya kita harus memahami sesuai pemahaman salafus saleh. Bagaimana pemahaman salafus saleh itu? Tentang dalil-dalil, bagaimana? Kita terus mengatakan kita harus berlepas dari mazhab. Mazhab-mazhab kita tidak boleh bertaklid dan seterusnya. Bagaimana kita bisa lepas dari bertaklid kalau tidak kita tidak punya ilmu dalam memahami dalil-dalil? Siapapun yang tidak memahami dalil-dalil, lebih-lebih ilmu alat, maka dia tidak akan bisa terlepas dari taklid. Tidak bisa. Tidak mungkin. Semua dari kita muqallidun. Maka di antara hal yang bisa melepaskan jerat-jerat taklid satu persatu adalah ilmu usul dan ilmu alat. Ilmu usul, ya di sini ilmu usul, yaitu usul aqidah. Global dan rincian, ya. Memang tidak harus betul-betul detail sekali. Tidak. Tetapi ikhwan, sekarang ikhwan sekalian, walaupun kita enggak mentazkiyah diri kita, diri anak pribadi, enggak, wallah. Tetapi ikhwan, antum cari kajian Al-Qa'id Al-Muthla di Jabodetabek. Cari. Cari. Dan seberapa detail yang disyarah di kajian tersebut, cari. Artinya di sini ikhwan, apa yang ada di masjid antum ini ikhwan, sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal. Kita udah berapa seri? Di YouTube ana ini udah seri ke-58. Kitab Al-Qa'id Mu'ala segini 58 pengajian telah kita lewati, ikhwan. Bukan untuk membanggakannya, bukan. Tetapi, ikhwan, apa kemajuan yang bisa didapat dari ikhwan-ikhwan Thariqul Huda di sini? Apa? Dari 58. Nah, kita awal-awal alhamdulillah lebih banyak daripada ini. Kemudian mana orang-orang yang telah entah kemana? Yang mungkin kalau ketemu anak di jalanan itu tersipu malu, kemudian berusaha untuk menghindar. Allah musta'an. Seandainya tidak ada uzur, seandainya ada uzur untuk tidak hadir, tidak belajar, maka kita fine-fine aja enak. Tapi kita, kenapa hal seperti itu terjadi? Kenapa kita bertemu sejadi gak enak seperti ini? Berarti ada sesuatu di sini. Imma ana yang salah mengajar, imma orang ini yang merasa bersalah atau memang punya salah dengan tidak ikut kajian tanpa udzur, padahal ini ilmu yang penting buatnya. Ini sesuatu yang mahal jemaah sekalian, wallahi mahal. Atau mencari kajian kitab Al-Qawaid Mutla Wala Fakhr, bukan bermaksud membanggakan diri kita atau Thariqul Huda, tapi cari kajian kitab Al-Qawaid Al-Mutla yang mengajarkan detail sampai antum insyaallah bisa paham. Yang mana ikhwan di sini juga telah terbuktikan insyaallah mulai memahami betul-betul. Kita enggak bisa ngaji Al-Qawaid Mutla 10 kajian saja selesai khatam. Kalau kayak 10 kajian selesai khatam, wallah anda enggak yakin dan sangat yakin bahkan antum enggak paham. Enggak paham. Ilmu akidah yang lebih detail kelas menengah dan seperti Al-Qawaid Al-Mutla ini tidak bisa dipahami kecuali dengan antum betul-betul pengen paham, ada niat paham. Adapun yang tidak mau paham, enggak bakal paham. Enggak bakal paham. Dan enggak bakal mau ikutan karena merasa berat, ustadznya begini begitu dan seterusnya. Jadi alasan-alasan yang tidak masuk ke sulb ilmunya itu sendiri. Alasan-alasan yang di luar dari kulit ilmu, di luar dari kulit ilmu. Banyak ustadz yang mungkin ngajarnya marah-marah dan teriak-teriak dan seterusnya. Tapi ketika hati antum condong untuk ke ustadz tersebut dan menerima ilmunya, hati terbuka, ilmu masuk. Tapi ketika hati tertutup, ilmu enggak bakal masuk. Hatta yang diajarkan ilmu terpenting seperti ini. Hatta yang diajarkan, yang metode ngajarnya sebaik-baik metode misalnya. Sebaik-baik anda misalnya mengajarkan antum. Tapi kalau antum tertutup kalbunya, ikhwan, antum enggak bakal hadir. Enggak bakal hadir. Semua pasti punya alasan. Semua pasti punya alasan. Akan ada alasannya. Sekarang alasannya kita timbang. Betul atau tidak itu alasan. Kita timbang alasan-alasan tidak hadir di kajian akidah dengan beratnya ilmu akidah dan pentingnya. Kita akan mengatakan lebih berat ilmu akidah ini. Seandainya antum harus ngos-ngosan untuk nganterin anak, untuk kerja, hampir terlambat ngos-ngosan. Tapi demi mendapatkan ilmu akidah, hati lebih tenang. Dan ngos-ngosan pun gak kerasa. Tapi beribu alasan, karena hati telah tertutup untuk itu. Sekarang apa yang telah antum pelajari dari akidah ketika hal-hal seperti ini antum enggak mau? Berarti antum enggak termotivasi ini, ikhwan. Di sini antum di sini maksudnya adalah ikhwan-ikhwan yang qadarullah belum bisa hadir di kajian-kajian yang lebih detail. Ketika selama ini belajar akidah dan manhaj, ikhwan bukan akhwat, akhwat urusan dengan suami mereka dan calon-calon mereka, tapi ikhwan kita ini ikhwan yang sudah masyaallah belajar ngaji. Ketika kita sudah belajar akidah berapa tahun antum hijrah? 4 tahun, 5 tahun, tapi masalah ini antum enggak tertarik, ada sesuatu berarti di metode pelajaran antum, ikhwan. Ada sesuatu. Sesuatu yang kurang. Sesuatu yang lesu, tidak termotivasikan untuk masalah ini, ikhwan. Ini masalah penting. Kita bukan zaman 80-an, 90-an yang mana ketika itu syubhat itu masih enggak begitu, enggak seglamor sekarang. Ketertipuan orang sekarang banyak. Dan kalau tidak mau tertipu, belajar. Dan belajarnya tidak hanya kulit saja, lebih mendalam sedikit. Maka insyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan taufik pada setiap amalan kita, sampai nafas-nafas kita bertauhid. Ya, ini masukan untuk rekan-rekan Thariqul Huda. Anda tidak bicara seperti ini ke masjid-masjid lain. Kenapa, ikhwan? Karena wallahi anda merasakan masjid ini mahal, berharga. Dan apa yang di dalamnya itu banyak mutiara dan permata. Kajian-kajian di sini, masyaAllah. Di antaranya Al-Qawaid Al-Mutla tidak anak kaji di tempat lain dan tidak bisa anak kaji di tempat lain. Karena apa? Saking tempat ini luar biasa, masya Allah. Luar biasa, tempat yang berkah. Tapi jangan cabut keberkahan itu dengan hal-hal yang seperti biasanya kita lihat. Cara membubarkan jemaah Thariq adalah ustadz datang bikin kajian akidah Qawaid Mutla, keluar semua. Apa alasannya kemudian keluar? Yang mana ini betul-betul melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali hal-hal kayak gini. Kalau misalnya ya ustadz berat, semua sama, manusia otaknya sama, akalnya sama, dan kemudian makan nasi juga, menikah juga, normal, buang air juga, dan seterusnya. Apa yang membuat terbedakan dari ini semua? Sama, semua bisa memahami insyaAllah. Kenapa kita sampai 58 pengajian, ikhwan? Karena anda berusaha bagaimana cara supaya antum walaupun awam gak bisa paham insyaAllah. Poin per poin, itu tujuannya. Seandainya anda gak peduli dengan antum semua, 10 kajian khalas selesai. Kalau anda enggak peduli sama antum. Tapi ini sampai berlarut-larut kita, kenapa? Karena anda pengen antum faham. Pun kalau lupa pun kita pahamkan lagi, kita ingatkan lagi. Begini, begitu ya ikhwan sekalian. Ya, ada harap ya jemaah Thariqul Huda yang dirahmati Allah dan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk betul-betul di sini betul-betul udah berlarut ngaji akidah, harus lebih dalam lagi. Nah, setelah ini mau datang atau tidak tafadhol, tetapi Anda merasa Anda harus menyampaikan ini. Harus tegas menyampaikan ini. Bukan untuk apa-apa, tapi supaya kita jangan sampai kelihatan kulit salafiyin, tetapi kita enggak tahu apa-apa kecuali kulitnya saja. Kemudian nanti ketika ada syubhat, kita mudah terjerumus. Wallahi ya ikhwan, syubhat ketika kena, kita belum kuat, kena khalas. Antum bisa berbeda dengan jemaah lainnya di sini. Dan kemudian memberi penyakit pada orang-orang, menularkan syubhat-syubhat, bisa aja. Kita enggak perlu harus ramai, enggak harus. Cuma, ya ikhwan, minimal kesadaran itu ditumbuhkan. Tidak hanya rekan-rekan yang ada di sini, tapi yang lebih dari ini. Anda pengen. Ya tidak harus, tetapi qadar Allah yang mentakdirkan, Anda hanya menyampaikan. Dan tolong disampaikan kepada rekan-rekan yang qadar Allah belum bisa hadir. Ya ini karena Anda peduli sama Thariqul Huda. Anda enggak bicara seperti ini ke masjid lain atau majelis lain. Karena bagi Anda ini majelis yang mahal. Majelis yang Masya Allah, majelis yang solidarnya tinggi, majelis yang dimana Anda bicara lebih detail pun ikhwan insya Allah paham insya Allah, dan semampu Anda membuat antum paham, semampu Anda. Ya, maka tolong ya, semoga Allah Ta'ala berikan istiqomah buat Anda pribadi, antum semua, dan juga ikhwan-ikhwan yang mungkin belum bisa untuk hadir kajian. Taib. Masalah al-mithal al-thani ashar. Ini di sini ada syubhat yang bisa saja menyerang kita ya ikhwan sekalian. Sebuah hadis qudsi, perfirman Allah Azza wa Jalla, "Man taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu dhira'a." Siapa yang mendekatkan diri kepadaku shibra, sejengkal gini, ya, maka taqarrabtu minhu dhira'a, maka aku akan mendekat padanya dhira'a. Tapi ini terjemahan kan waktu itu Anda sudah bilang ada dua pemahaman untuk hadis ini. Dua pemahaman. Satu pemahaman hakikat sebagaimana standarnya manhaj salaf. Kedua, pemahaman yang ada sisi takwilnya tetapi tidak menafikan hakikat, gitu loh. Ya, pemahaman pertama pemahaman yang betul-betul hakikat zahir, ma yatabadaru fi dhihn minal ma'ani. Khalas. Ini standarnya manhaj salaf dalam memahami nas-nas akidah. Yang kedua, pemahaman yang ada nafas ta'wilnya, tetapi ta'wil yang tidak serupa dengan ta'wilan versi ahlul kalam. Yang mana madhab kedua, perkataan kedua ini, tafsiran kedua ini, tafsiran tersebut tidak mencederai pemahaman terhadap hakikat makna aslinya. Ya, pemahaman pertama gimana tadi? Hakikat asli berarti, kalau kita bilang hakikat aslinya, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah yang apa namanya bergeser, shibro, ini hakikat zahirnya. Shibro berarti sejengkal. Seperti antum datang ke ta'lim, antum datang ke masjid. Sejengkal antum ke masjid, maka taqarrabtu minhu dhira'a. Sehasta Allah mendekatkan kepada antum. Sehasta Allah mendekatkan diri kepada antum. Ini pemahaman apa? Hakikat bukan? Zahir. Pemahaman pertama. Masih di pemahaman pertama. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَعَ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَعَ. Siapa yang mendekatkan diri kepada diriku sehasta, maka aku mendekatkan diri kepadanya sedepak. Ya mungkin ba' ini sedepak segini atau ya segini mungkin ya. Satu apa? Dari ujung ini sampai ujung ini. Kalau di seperti ini ya. Sedepak berarti berapa kali lipatnya, mungkin bisa sampai 4 kali lipatnya gitu ya. Taib. Jadi itu kalau kita terjemahkan seperti itu berarti mengikuti pendapat pertama. Waman atani yamshi ataituhu harwalah. Siapa yang mendatangiku yamshi dengan keadaan jalan nyantai, maka aku akan mendatanginya dengan keadaan berdiri. Taib. Sekarang pemahaman hakikatnya apa? Ya seperti yang tadi terjemahkan. Ya. Kalau misalnya ada ahlul kalam yang mereka harus mentakwil, ini harus ditakwil. Maka kalau gitu enggak boleh terjemahkan sebagaimana yang tadi Anda terjemahkan. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Ini kan terjemahan hakikat, zahir, ya kan? Taib, pemahaman kedua. Pemahaman kedua, penafsiran versi apa? Ada nafas ta'wilnya tanpa mencederai pemahaman hakikat. Jadi mengisbat semua sifat-sifat Allah yang tersebutkan di sini, tetapi memahami ini, hadis ini ada hanyalah suatu permisalan untuk semua ibadah. Ya. Yaitu siapapun orang semakin beribadah, semakin dekat pada Allah, maka Allah akan semakin dekat padanya. Gitu loh. Udah gitu aja maknanya. Jadi sebenarnya pemahaman satu dan pemahaman dua ini bisa diintegrasikan. Ya. Pemahaman pertama berarti itu tafsirnya langsung, yaitu hakikatnya langsung terjemahkan. Pemahaman kedua konklusinya, gitu kan? Iya, karena barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Barang siapa mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. Barang siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Taib, itu penafsiran pertama. Konklusinya, kesimpulannya adalah apapun ibadah yang antum lakukan semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat kepada antum lebih daripada antum berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Begitu ya. Kalau mau kita integrasikan gitu ya. Baik, kita lanjut ke tadi yang dibaca. Wa dhahaba ba'dun nasi ila anna qawlahu ta'ala fil haditsil qudsi ataituhu harwalatan. Baik, perhatikan. Sebagian dari orang. Dan di sini ya, Syekh Ibnu Utsaimin juga di sini memahamkan kepada kita bahwasanya pemahaman kedua ini tidak menyelisihi manhaj salaf. Ya, disebabkan adanya qarinah syar'iyah yang mendukung pemahaman kedua ini. Dalam hadis qudsi dikatakan ataituhu harwalatan. Aku mendatanginya harwalah, yaitu dengan berlari. Maka maksudnya di sini sur'atu qabulillahi ta'ala. Cepatnya pengabulan, penerimaan dari Allah Ta'ala. Wa iqbalihi 'ala 'abdihi al-mutaqarribi ilayhi al-mutawajjihi biqalbihi wa jawarihihi. Dan cepatnya penerimaan Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya yang mendekatkan diri kepadanya, mewajahkan kalbunya dan anggota tubuhnya. Wa anna mujazatillahi lil 'amili lahu akmalu min 'amalil 'amil. Dan ini menegaskan bahwasanya mujazat yaitu balasan Allah Ta'ala terhadap orang yang beramal itu lebih sempurna daripada amalan orang yang beramal. Sampai paragraf ini paham gak ikhwan? Paham sampai sini? Belum. Ini menunjukkan apa? Ataituhu, jadi siapapun yang mendatangi Allah berjalan, maka aku akan mendatanginya, Allah akan mendatanginya berlari. Itu kan terjemahan penafsiran pertama ya. Tapi maksud di sini kalau pakai takwil ya, maksud di sini adalah cepatnya pengkabulan dan penerimaan Allah Ta'ala terhadap hamba tersebut. Dan bahwasannya balasan dari Allah itu lebih besar, lebih cepat, lebih sempurna dibandingkan amalan hamba tersebut. Ngerti gak sampai sini, ikhwan? Pemahaman ini antum ingkari gak? Maksudnya benar gak ya? Benar. Antum mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Ta'ala lebih cepat lagi. Allah Maha Kuasa, lebih mampu, dan lebih indah balasan dari Allah daripada ibadah kita. Maksudnya kita bisa apa? Kita cuma sholat, itu pun kurang khusyuk. Tapi balasan dari Allah lebih kan? Lebih. Hal ini benar gak? Hak. Hak. Orang yang berpemahaman kedua ini memahami bahwasanya maksud dari ataituhu harwalatan ini, yaitu tentang cepatnya penerimaan dari Allah dan besarnya balasan dari Allah dibandingkan dengan perbuatan manusia itu sendiri dalam beramal. Begitu. Wa'allala ma dhahaba ilaihi bi anna Allah ta'ala qal wa man atani yamshi. Pihak yang berpendapat pendapat kedua ini memberikan ta'lil, yaitu menyebutkan illat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa man atani yamshi, siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan. Wa minal ma'lum, dan termasuk hal yang pasti dimaklumi oleh kita, annal mutaqarriba ila Allah azza wa jalla at-taliba lil wusul ilaihi la yataqarrab wa la yatlubu al-wusul ila Allah ta'ala bil mashy faqat. Hal yang dimaklumi bahwasanya orang yang pengen berdekatan dengan Allah, orang yang pengen ibadah itu kan enggak cuman dengan cara jalan doang kan? Ada enggak cara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ada. Kita diam gini, ada dari tadi ada diam kayak gini. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengajar tentang fiqih asma'ul husna atau tentang agama Allah azza wa jalla. Dan antum dari tadi diam. Enggak jalan, enggak mendekat sedepak atau sehasta atau sejengkal, enggak, dari tadi di situ aja. Itu maksudnya. Kalau kita pakai pemahaman yang kedua ini pemahamannya lebih umum lagi nanti. Itu bahwasannya amalan ibadah itu bukan sekadar yang ya sejongkal, enggak itu. Jadi artinya di sini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan apapun. Semakin antum semakin tinggi kualitas amalan tersebut, maka semakin cepat Allah menerimanya dan semakin besar ganjaran dari Allah taala. Itu maksudnya dari itu, dan itu hak kalimat yang benar betul. Selagi pemahaman yang kedua ini ya berbeda dengan model pemahaman ahli kalam. Mungkin ahli kalam memahami seperti ini karena ahli kalam bilang, oh enggak mungkin Allah berlari, ya kan? Oh enggak mungkin Allah taala ya apa namanya berjalan kemudian mendatangi dan seterusnya. Enggak mungkin. Asy'ariyah enggak bakal ngomong gitu. Enggak bakal ngomong Allah berjalan. Kok Allah berjalan? Berlari bahkan kayak makhluk dong kan, gitu kata mereka. Ya. Tapi pemahaman yang kedua ini, meskipun ada nafas ta'wil, yaitu memahami tidak sesuai zahir, tapi pemahaman lebih umum daripada pemahaman zahir, tapi yang pendapat kedua ini tidak mengatakan Allah tidak berlari. Allah berlari. Tetapi kalimat-kalimat yang Allah tuturkan ini, itu lebih kita maknai secara umum semua ibadah. Gitu loh. Ini karena apa? Pemahaman kedua ini kenapa begitu? Karena yang kita pahami dari amalan itu tidak cuma amalan yang berkonsepsi berjalan sehasta sedepak, enggak. Amalan banyak, dan semua amalan tersebut kalau memang benar saleh mutawajjih ilallah biqalbihi wa jawarihi, maka Allah taala menerimanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang lebih baik daripada amal itu sendiri. Sampai sini paham ya, kawan? Paham enggak? Nah, kalau pemahaman pertama yang hakikat zahir itu pemahaman yang sangat tekstual. Yang mana pemahaman tersebut berarti siapa yang mendatangiku sejengkal berarti syaratnya harus ibadah yang bergeser sejengkal. Adapun ibadah yang diam itu enggak include di dalam hadis ini. Tapi pemahaman kedua kita memahaminya lebih umum aja. Karena memang betul juga, apapun ibadah yang kita lakukan, walaupun tidak bergeser, maka ya tetap Allah akan membalasnya. Contoh orang yang lagi sakit, berbaring di ICU, berbaring di rumah sakit, dirawat inap misalnya. Gak bisa ngapa-ngapain. Dia berzikir, Subhanallah Akbar, geser gak sejengkal? Enggak. Sehasta? Apalagi. Sedepak? Lebih-lebih. Jalan gak dia? Gak bisa jalan. Tapi Allah makin dekat gak dengan dia? Allah makin dekat. Nah, ini qarinah seperti inilah yang membuat hal lahirnya pemahaman yang kedua untuk hadis ini. Ini yang disebut ta'wil, tafsir, tapi dengan qarinah syar'iyah, sahihah. Maka tidak semua ta'wil itu batil, tapi ketika ta'wil itu, atau ta'wil di makna tafsir ya, atau ta'wil di makna sarful kalam an zahirihi bi qarinatin syar'iyah. Memalingkan kalimat dari zahirnya, dari pemahaman asal zahirnya atau pemahaman hakikatnya dengan qarinah yang syar'iyah. Ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan pemahaman yang kedua ini juga pemahaman hakikat. Ya, atau afwan, pemahaman zahir, afwan, pemahaman zahir. Loh kok gitu? Karena ketika suatu hal dipahami dengan adanya qarinah ya, dan konteks yang sah, maka apa yang terpahami dengan begitu saja itulah yang zahir. Nah, sekarang antum mau memahami yang mana, ikhwan? Apakah hadis ini terbatas pada memahami ibadah ini yang dimaksud hanyalah ibadah yang butuh berjalan ke depan, atau semua ibadah semakin berkualitas, semakin cepat, semakin betul-betul qalbunya kepada Allah, maka semakin Allah berdekat padanya? Mana kira-kira yang mau dipahami? Semuanya ya? Semuanya. Ya. Karena lai lihat nanti kata Syekh Utsaimin pun juga mengatakan nanti, وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَذَا الْقَائِلْ لَهُ حَظٌ مِنَ النَّظَرِ. Pendapat ini, yang kedua ini, لَهُ حَظٌ مِنَ النَّظَرِ, yaitu ada bagian untuk ditinjau. Maksudnya حَظٌ مِنَ النَّظَرِ ini beda dengan فِيهِ نَظَرِ, beda ya. Jadi dalam kitab-kitab ulama itu ada kalimat atau frase لَهُ حَظٌ مِنَ النَّظَرِ, dan ada frase lainnya فِيهِ نَظَرِ. Ini frasi yang bertentangan loh maknanya. Jadi hati-hati. Lahu hadzun minan halahu hadzun minan nazar, itu ini apa ya? Seperti mengungkapkan pandangan ini apa ya? Bagus juga nih. Bisa apa ya? Gimana Indonesianya? Lahu hadzun minan nazar. Ada benernya juga nih gitu loh. Lahu hadzun minan nazar. Ada bagusnya juga nih pandangan ini gitu loh. Tapi kalau lafalnya fihi nazar, nah ini sebaliknya. Ini perlu ditinjau lagi nih. Ada sesuatu yang gak beres. Itu fihi nadhar. Begitu. Misalnya ada suara ting ting ting ting ting ting gitu kan. Tukang apa? Pak Niman, tukang apa Pak Niman? Tukang bubur tak? Yang biasa itu jam 6 tukang bubur. Ya. Taib. Ketika beliau kemudian menyebutkan hujjah dan dalil, itu tukang bubur karena kalau misalnya di menyebutkan hujjah, kemudian hujah ini kerasa kuat ya. Antum bilang qauluhu lahu hadzun min nadzar. Perkataan Syekh Niman ada apa bagusnya, ada benarnya, betul nih. Perlu kita apa? Ya susah di Indonesia kan. Lahu hadzun min nadzar. Tapi kemudian disangkal sama Alwi. Alwi bilang, "Bukan, bukan. Itu bukan suara itu. Itu suara tukang mie ayam gitu." Kita harus mikir, mie ayam pagi-pagi jam 6. Lala, fihi nazar. Apa arti fihi nazar? Ya ini perlu ditinjau lagi nih omongan antum. Ya. Jadi ada sisi kecurigaan akan kesalahan omongan antum. Itu fihi nazar. Tapi kalau lahu hadzun minan nazar, ini berarti ada sisi ta'dil, pujian terhadap pendapat ini. Dari Syekh Utsaimin. Ya. Taib, jadi bal tarotan kadang-kadang ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah, yakunu bil masyi kasariri ilal masajid wa masya'iril haji wal jihad fi sabilillah wa nahwiha. Misalnya datang ke masjid, tempat situs-situs haji, jihad fi sabilillah, itu kan butuh apa? Butuh jalan. Berarti butuh sejengkal lebih, sehasta dan seterusnya. Ya, wa tarotan birruku'i wassujudi wa nahwihima. Kadang-kadang dengan rukuk dengan sujud, dan itu tidak rukuk sujud atau bahkan duduk saja itu tidak membutuhkan perjalanan. Ya. Sekarang kalau misalnya kita hanya memahami itu begitu saja, bahwasanya ibadah yang Allah Taala mendekatkan diri kepada kita itu hanya segitu, ya. hanya ibadah tersebut yang membutuhkan perjalanan. Maka kalau misalnya kita zikir biasa, tapi hati kita betul-betul dekat kepada Allah, berarti Allah tidak mendekatkan diri kepada kita dong secara hakikat iman. Ya itu kan. Itu. Jadi qarinahnya bagus juga gitu loh. Baik, dilanjutkan. Wa qad thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Bal qad yakunu taqarrubu ila Allah taala wa talabul wusuli ilaihi wal 'abdu mattaji'un 'ala janbihi. Kama qala taala alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Imran ibni Husain, Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Baik. Bal waqad thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aqraba ma yakunu aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Coba kondisi hamba yang paling dekat kepada Allah pas ngapain? Pas sujud. Dan sujud itu antum diam di tempat sujud, enggak kayak ulet gitu, enggak, sujud gitu aja. Diam sujud, ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling dekat kepada Allah. Nah, ini qarinah syariah, ikhwan. Ini yang disebut qarinah syariah. Apalagi dengan hadis atau dengan ayat. Bukan qarinah aqliyah saja, tapi qarinah syariah yang jelas. Jelas banget dikatakan momentum paling dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika sujud. Sementara sujud itu bukan dengan mashi, dengan jalan enggak. Ya. Atau dengan itian mendatangi dengan sedepa sahastanya. Diam di tempat. Tapi itu paling dekatnya orang. Dan bisa semakin dekat ketika hatinya betul-betul kembali kepada Allah SWT. Ya. Begitu. Nah. Bal qad yakunu taqarrub ila Allah azza wa jalla wa talabul wusul ilaihi wal 'abdu muttajihun 'ala janbi. Bahkan kadang-kadang bisa saja seorang bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan kepada Allah dan mencari sampainya dirinya kepada Allah azza wa jalla dalam keadaan dia muttaji', yaitu berbaring. Pokoknya berbaring, mau dia ke kanan, mau ke kiri, mau telentang, berbaring saja. Yang mana berbaring itu tidak membutuhkan geser kemana-mana, itu berbaring dia sambil zikir atau sambil dengar pengajian atau sambil meruqyah dirinya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tuh. Ya, berzikir kepada Allah pada waktu itu. Sekarang apakah ibadah itu terbatas pada yang jalan saja? Ini pemahaman kedua, pertanyaan kedua akhirnya. Mari kita integrasikan hadis qudsi ini dengan qarinah syar'iyah, yaitu dari hadis pertama aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, ayat kemudian alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan yang ketiga sabda Nabi SAW kepada Imran bin Husain, salli qa'ima fa in lam tastati' fa qa'ida fa in lam tastati' fa ala jun fa ala junb, atau mungkin sebagian fa ala janb. Rasulullah menyuruh salli qa'ima, salatlah berdiri, enggak disuruh jalan. Fa in lam tastati', kalau enggak bisa, fa qa'ida, disuruh duduk, enggak disuruh jalan. Fa in lam tastati' fa ala janb, disuruh berbaring, enggak disuruh jalan. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, ibadah umumnya itu semua mendekatkan diri kepada Allah, dan sahih itu pemahaman itu, ya. Dan di sini lebih ke masalah ma'nawiyah, bukan ke masalah jarak zahir, bukan ke jarak zahir, maksudnya jarak space tempat, ya. Kalau pemahaman hakikat aslinya kita pahami ayat ini apa, hadis ini apa, hadis kursi ini pemahaman jarak, jaraknya sejengkal, gitu kan? Tapi kalau pakai pemahaman kedua, tidak menafikan bahwasanya hadis ini dimaknai pemahaman jarak, tetapi kita lebih memaknai ini semua ke lebih umumnya, yaitu semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin dekatkan dirinya seseorang kepada Allah, maka Allah semakin dekat padanya, walaupun ibadah tersebut tidak dijarak-jarakin. Ini semua, ya, enggak disebut majas juga, ungkapan untuk menunjukkan bahwasanya seseorang semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah lebih-lebih lagi mendekatkan dirinya kepada orang tersebut, hamba tersebut. Begitu. Taib. Tafadhol. Qala fa idza kana kadzalik sara al muradu bil hadis bayanu mujazatillahi ta'ala al 'abda 'ala amalihi wa anna man shadaqa fil iqbali 'ala rabbih wa in kana bati'an jazahullahu ta'ala bi akmala min amalihi wa abdola wa soro hadha huwa zahirul lafzi bil qarinati syar'iyatil mabhumati min siyaqihi wa idha kana hadha zahirul lafzi bil qarinati syar'iyah lam yakun tafsiruhu bihi khurujan bihi an zahirhi wala ta'wilan kata'wili ahli ta'til fala yakunu hujjatan lahum ala ahli sunnati walillahil ham. Baik. Kemudian dikatakan fa idza kana kadzalik, kalau misal begitu pemahami sar al murad bil hadis, yang dimaksud dari hadis ini adalah bayanu mujazatillahi ta'ala ala bayanu mujazatillahi ta'ala al-'abda, yaitu menjelaskan apa? Jaza, yaitu pembalasan dari Allah kepada hambanya sesuai dengan amalnya. Wa anna man sadaqa fil iqbal 'ala rabbih, siapapun yang jujur dalam jujur dalam beribadah lah intinya. Wa in kana batian, walaupun dia itu batian, ya. Bati di sini lamban, ya. Tapi di sini lamban namun ada sidq dalam kalbunya. Ya. Atau misalnya seseorang belajar tematik dalam belajar kitab. Yang belajar tematik tapi dia jujur hatinya. Betul-betul ingin kembali kepada Allah. Allah lebih dekat kepada yang seperti ini dibandingkan ngaji kitab tetapi enggak jujur, enggak jujur, cuma pengen pamer doang, pengen ya, lihat khataman Jalalain misalnya. Oh, masyaallah. Khatamtu tafsir al-Jalalain, masyaallah. Jadi ngatamin kitab supaya nanti bisa nulis di status saya telah mengkhatamkan kitab tafsir Jalalain. Ini kan walaupun dia masyaallah gigihnya, tapi kan gigih zahir doang. Sidiknya enggak. Ya kan? Begitu. Ya, dan ini pemahaman ini juga benar juga. Walaupun memang orang yang misalnya belajar tematik bati, yaitu lamban dia memahami. Lamban kan, mungkin materinya itu-itu aja atau tidak mendalami dan seterusnya. Ya, ini agak bertabrakan dengan awal-awal yang bilang ya. Cuman maksudnya kita paling awal adalah ikhlas, jujur. Tapi ya jangan gitu terus. Alasan saya yang penting ikhlas, tak. Yang penting ikhlas walaupun tematik terus, enggak gitu juga. Ya, ikhlas, tapi upgrade dong gitu kan. Nah, wa in kana batian, walaupun dia itu lamban ibadahnya, maka Allah Ta'ala itu akan mengganjarnya bi akmala min amalihi wa afdal, lebih sempurna dari amalan dia. Bahkan enggak pernah Allah Ta'ala mengganjari sesuatu itu lebih kecil daripada amalan kita. Enggak pernah. Amalan kita itu yang kecil. Sekhusyuk-khusyuk salat kita itu masih kecil dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu pun khusyuknya, itu pun rezeki dari Allah gitu loh. Jadi apalah kita gitu. Ini jadi untuk pemahaman kedua, takbir dalam hadis qudsi ini ya, maksudnya adalah untuk mengungkapkan bahwasanya balasan dari Allah kepada hambanya, bagaimana hambanya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan perbuatan hambanya itu sendiri. Wa sara hadza huwa zahirul lafzi bil qarinati syar'iyyati al mafhumati min siyaqihi, maka jadilah ini zahir dari lafal, zahir. Pendapat pertama mengatakan zahir lafal ini begini. Pendapat kedua juga mengatakan zahir lafalnya begini, gitu loh. Ya. Kenapa pendapat kedua ini mengatakan inilah zahir lafal? Karena bagi mereka ada qarinah syar'iyah. Ketika suatu hal, ya, suatu hal kalimat difahami dengan diintegrasikan adanya materi pendukung lainnya, maka apapun yang terpahami dari situ sesuai dengan integrasi terhadap materi pendukung itu, maka itu disebut zahir, pemahaman zahir. Pemahaman zahir. Begitu. Walaupun pada aslinya, kalau dikembalikan ke aslinya itu, enggak seperti itu. Kalau dikembalikan pada aslinya, tidak seperti itu. Ya. Misalnya dia ting-ning-ning-ning gitu kan. Ada apa namanya bunyi, apa namanya mangkok di... apa di apa sih namanya diketok-tok gitu kan. Kan zahir dari hakikat aslinya biasanya tradisinya apa? Tukang bubur karena pagi hari gitu kan ya. Iya. Tapi kemudian antum mencari qarinah. Dan qarinah ini harus diintegrasikan supaya anda enggak salah paham. Memang asli pemahamannya kalau ada kayak gitu pagi-pagi biasanya tukang bubur. Oh ya, nyuruh ikhwan tolong antum foto. Fotoin tukang yang lagi mukul mangkok. Ternyata tukang celengan. Pas difoto tukang celengan bawa mangkok. Ding ding ding supaya orang tertarik, ngira tukang bubur kan pada lagi pengen nyari bubur, ternyata celengan. Siapa tahu beli celengan gitu. Difoto, nisat. Loh, kok tukang celengan ada enggak mangkoknya? Itu kelihatan mangkoknya di foto. Tapi di sini pemahaman zahirnya apa? Apa pemahaman zahirnya? Ketika udah ada qarinah foto itu tersebut. Hah? Apa pemahaman zahirnya? Masa kita tetap mengotori tukang bubur? ya dia jadi tukang celengan karena apa? Ada korinahnya. Gitu. Maka menjadilah sekarang sara hadzal faham, yaitu apa, pemahaman apa? Zahir. Jadi ketika diintegrasi dengan korinah, itulah yang terpahami dari situ, korinahnya sahihah benar, maka itulah jadi pemahaman zahir. Ini benar pendapat yang kedua. Enggak mau mengatakan ini sebagai pendapat muawwal atau takwilan. Nanti kita lihat. Wa idza kana hadza dhahirul lafz bil qarinah syar'iyyah. Kalau ini adalah zahir dari lafal dengan qarinah yang syar'iyyah, dengan qarinah itu indikasi, ya, indikasi syar'i. Dalil lain, lam yakun tafsiruhu bihi khurujan bihi an zahirihi. Maka tidak dikatakan penafsiran versi kedua ini sebagai penafsiran keluar dari pemahaman zahir, karena inilah pemahaman zahir disebutkan disebabkan apa? Adanya qarinah, adanya muatan pendukung seperti dari foto misalnya dan seterusnya, maka ini jadi pemahaman zahir, bukan lagi disebut bukan takwil, wala takwilan, lihat wala takwilan, bukan pula disebut takwil seperti takwilnya ahlu ta'til yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah misalnya. Kalimat wala takwilan kata wili ahli ta'til ini kalau kita pahami tidak berarti menafikan yang kedua ini dengan makna takwil. Maksudnya inilah takwil tafsir takwil, tapi takwil ini tidak seperti takwilnya ahli ta'til, takwilnya Asy'ariyah dan semisalnya. Karena takwil mereka itu imma menafsirkan dengan tafsiran lazim dan menafikan hakikat, atau menafsirkan dengan tafsiran lain yang tidak ada nyambungnya dan menafikan hakikat. Itu takwilan ahlul kalam, takwilan ahlul ta'til. Beda dengan takwilan ahlus sunnah wal jamaah. Ketika mentakwil sesuatu, maka dengan qarinah syar'iyah sahihah qawiyah, kemudian dari qarinah tersebut terbitlah pemahaman yang zahir. Makanya mereka ini ulama enggak mau menyebut takwil begitu saja, karena khawatir kalau disebut takwil nanti kesenangan orang-orang Asy'ariyah ini, lihat tuh antum juga mentakwil gitu kan. Iya. Ya, jadi ya, masalah takwil, istilah takwil, tafsir dan seterusnya bisa sampai satu jam kita menjelaskan loh istilah ini doang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan takwil itu ada beragam macam. Imam At-Tabari juga punya kitab ya Jami'ul Bayan, dan di situ ada di judulnya Takwil al-Qur'an, yaitu takwil. Ya. Jadi ya ilmu masalah istilah ini aja bisa panjang ya. Maka fala yakunu hujjatan lahum ala ahli sunnah walillahil hamd. Kenapa Syekh Utsaimin menghindari penyebutan takwil untuk mazhab kedua ini? Supaya orang-orang ahli kalam, ahli ta'til, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lainnya itu tidak punya hujah untuk menyerang ahli sunnah dengan mengatakan tuh lihat tuh ulama ente juga takwil. Untuk hadis ini ulama ente juga takwil. Ya. Wa ma dhahaba ilaihi hadzal qa'il lahu hadzun minan nadhar, lakinnal qawla al-awwala azharu wa aslamu al-yaqu bi madhhabis salaf. Tuh lihat. Pendapat kedua ini lahu hadzun minan nadhar. Ini beliau puji. Beliau puji. Jika tidak kita katakan beliau amini, yaitu beliau setujui. Tetapi pendapat pertama lebih azhar, berarti tidak menafikan zahirnya pendapat kedua. Lebih aslam, berarti tidak menafikan selamatnya pendapat kedua. Lebih al-yak, lebih layak, berarti tidak menafikan layaknya pendapat kedua dengan madhab salaf. Walaupun sebagian ulama juga mengkritik untuk qaid mutlah di bagian ini, ya mengkritik kenapa pendapat kedua Syekh Utsaimin lampirkan dan mengatakan seperti ini, sementara pendapat kedua inilah uslubnya ahli ta'wil dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah dan semisalnya. Uslubnya sama. Ya, tapi tidak diingkari hal seperti yang kedua ini. Kenapa? Karena dipadankan dengan indikasi-indikasi atau dalil-dalil syar'i lainnya. Maka pendapat kedua ini insyaallah tidak batil, ya. Tapi anak-anak baca sendiri aja. Wa yujabu amma ja'alahu qarinatan min kauni taqarrub ila Allah Ta'ala wa talabil wusuli ilaihi min kauni taqarrub ya wa talabil wusuli ilaihi la yahtassu bil mashy bi anna al haditha kharaja makhraja al mithal la al hasr fa yakunu al ma'na man atani yamshi fi ibadatin taftaqiru ila al mashi li tawaqqufiha alayhi bi kaunihi wasilatan ilaha kal mashi ila masajid lis salah aw min mahiyatiha kat tawafi was sa'i. Paham? Paham enggak, ikhwan? Enggak paham. Pak Niman, masyaallah. Imshi harwalatan, ya. Jalanlah Pak Niman, masyaallah. Paham enggak, ikhwan? Ya, udah jam berapa nih? Masyaallah, jam segini. Ini berapa lama nih udah gajian, Pak? Baru 40. Oh. Udah 50, Ustaz. Baik, ini. Pemahaman pertama itu kan memahami sangat tekstual, yaitu seolah-olah terbatas pada ibadah apa? Ibadah yang membutuhkan jalan atau jarak lebih dari sejengkal atau sejengkal, ya. Pemahaman kedua lebih umum daripada itu, ya. Nah, kemudian Syekh Utsaimin kan lebih membela pemahaman keberapa? Pemahaman pertama, karena lebih zahir, lebih layak untuk mazhab salaf. Pemahaman kedua ada bagusnya, cuma itu kan triknya ahlu ta'til juga gitu loh. Maka bagaimana membela mazhab yang pertama, pendapat pertama? Ketika mazhab yang kedua bilang mazhab yang pertama ini mengkerucutkan ibadah cuman pada yang berjalan dan berjarak dan semisalnya. Sementara kita lebih umum dan itu lebih bagus. Dan memang lebih bagus. Maka kata pendapat mazhab pertama, kata orang pertama, hadis ini, hadis qudsi ini Allah Ta'ala ucapkan, ya, juga seperti yang antum ucapkan, yaitu hadis ini kharaja makhrajal mithal la al hasr. Hadis ini merupakan bentuk permisalan. Yang namanya misal, yang namanya contoh, itu bukan pembatasan. Contoh itu bukan pembatasan. Contoh itu hanyalah permisalan yang mana masih banyak contoh lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Ketika misal ana sebutkan suatu kaidah, kaidah la dharar wala dirar. Terus ana sitir kemudian dua contoh. Jangan antum pahami bahwasanya kaidah la dharar wala dirar itu cuma terpatu pada dua contoh itu. Ya enggak? Ya. Ana kemudian bilang kepada antum, al-amrul mutlaq yaqtadi al-fawr misalnya. Perintah yang mutlak berkonsekuensi disegerakan untuk diamalkan. Kemudian contohkan salat berjamaah, dengar azan, selawat dan seterusnya gitu misalnya. Misalnya. Maka antum jangan membatasi bahwasanya kaidah tersebut contohnya hanya yang ana sebut. Contohnya bisa 1000. Gitu loh. Nah, Allah Ta'ala mengungkapkan hadis qudsi ini kharaja makhrajal misal, misal berstatus sebagai permisalan, dalam artian bukan tasbih atau apa, bukan, tetapi di antara hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perbuatan Allah mendekatkan diri kepada makhluknya dengan begini gitu loh. Ketika makhluknya mendekatkan diri segini, maka Allah lebih dari itu. Ketika makhluknya beribadah lebih giat, maka Allah lebih lagi dalam menerimanya dan memberi ganjaran untuknya. Begitu, ya. Iya. Maka makna untuk pendapat pertama memang lebih zahir, lebih selamat dan juga bagus. Dan makna yang kedua juga bagus. Dua-duanya thayyib, bagus. Adapun kalau misalnya nanti ahlul kalam, ya, menyudutkan antum, tuh lihat tuh, ulama lo juga mentakwil, lihat pendapat kedua, maka kita bilang, ya akhi, pahami dulu apa maksud dari takwil dan apa maksud dari makna zahir. Nah, di sini yang agak sulit. Jangankan memahamkan orang lain, ikhwan. Kita aja belum tentu paham apa itu zahir, apa itu mu'awwal, takwilan. Begitu. Dan bagaimana mengklasifikasikannya? Ini butuh diroset usul fikih lagi. Ya, kalau kita jadikan kajian tematik tablik akbar enggak bakal laku itu. Pemahaman zahir dan pemahaman takwil. Kemudian dari kitab Rawdatun Nazir, kitab bagian paper khusus untuk zahir dan muawwal. Orang bingung, ini kajian apa? Dikira kajian Ustaz Erwan dia aja yang bikin deg-degan, ternyata kajian ini lebih deg-degan lagi karena gak ngerti sama sekali. Emang butuh kedewasaan untuk yang seperti ini, ya. Gak bisa tematikan gitu aja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.